Jam salah. Pak RW melanggar hukum. Telah melanggar hukum bila mencintai suami orang lain. Apakah ada undang-undang dasar? Katakanlah aku melanggar pasal berapa. Tapi harus yang punya Garut. Ini Bang Peri, ini yang punya lagu bukan? Bang, abang dari Garut sama Bang Ferry dong. Awas bang, hati-hati bang. Awas. Awas. Awas. Awas. Awas. Awas. Awas. Awas. Boy. Boy Bang Peri. Allah. Langit sebagai atap rumahku. Dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan. Sisa orang yang aku makan. Iwan. Ega Maxi. Cukup ku mengalah lagu lawas. Berdosa. Kameramen, coba itu. Mau ke pantai ya? Apakah ku berdosa? Terhadap dirimu. Apakah salahku, duhai kekasihku? Apa ku berdosa terhadap dirimu? Pantai Pemayang Sari, Tasikmalaya masih. Spesial bersama dengan Coklat Kita Boy. Tobat sayang, kiamat sudah dekat ya. Spesial bersama dengan Coklat Kita For You Teh, Kemoy. Pasti sehat, pasti nikmat. Rela, rela, rela aku. terbakar api kalau tertusuk durimu, mungkin masih dapat ku tahan, tapi kini sakit lebih sakit, kecewa karena gudah cinta. Oh. jadi impian. Pemuda bujang jadi bayangan. Duh aku ingat aduh senyummu. Duh ku terbayang wajahmu. Aakok idaman jadi rebutan. Aakok pujaan semanis madu. Aku hujan manis gemuyuh. Duh aku ingat senyummu. Duh pak kumis bayang wajahmu. Ada bu. Muda Bye. kawasan Jungnang tung asal lanjung dek diuk asa tingguling nampang asa cinta ulang pun tiba kata pepatah. Ku butuh cinta, kamu pun datang aku bahagia. Bila merasa sakitnya cinta hati kecewa, kamu pun hadir, aku terlena tiada berda. Hilang Kedai Anha yang punya, ya pokok. Sebelah mana yang punya kedai? Akak. Haruskah aku mati? Ibu Jupri ayah, ayo ya. Aku sekuat hati bertahan, teman-teman. Kamu

Ayo Alana naik ke langit mana bos Sabina? Ayo tuh, tinggal. Ayo. Oh, berada.